ومن ولا وبعد إخوتي وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan kita qabla dzuhur kita telah sampaikan beberapa hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Islam akan mengalami berbagai macam perubahan yang akan menimpa mereka. Dari keistiqomahan kepada penyimpangan. Dari tabna'am al-ukhuwah kepada al-ikhtilaf wa tafarruq. Dari al-aman ila al-khawf. Dan itu semuanya tidak lepas dari berkurangnya ilmu dan para pembawa ilmu dari kaum muslimin. Kita sebutkan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang semakin jauh satu zaman dari zaman nubuwah maka akan semakin berkurang ilmu padanya dan akan semakin berkurang pula para pembawa ilmu tersebut. Demikian juga ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahasanya berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya ilmu ad-din wa ilmu syariah ini akan diangkat dan semakin berkurang. Berita tersebut bukan berarti menunjukkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang ataupun merestui dan ridha dengan keadaan tersebut. Akan ada hikmah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pemberitaan yang beliau sampaikan tersebut adalah sebagai bentuk peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, merupakan anjuran dan dorongan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin agar mereka selalu dan senantiasa mempelajari agama mereka dan berpegang teguh dengannya dan berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sehingga kaum muslimin tidak terjatuh pada perkara, pada keadaan yang disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fi din wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi al-hikmah, hikmah yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama tersebut Itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimallahu taala, demikian juga Al-Imam Ahmad wa Abu Nu'aim. Dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan kepada kaum muslimin yang ada pada zamannya, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama ushabah radhiyallahu anhum, ada di tengah mereka dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Mali ara ulama'akum yadhhabun wa juhalukum la yata'allamun. Ta'allamu qabla an yurfa'a al-ilmu. Fa inna raf'al ilmi dhihabul ulama." Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kenapa aku melihat kalian? Kenapa saya melihat ulama kalian satu demi satu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan orang-orang yang jahil dari kalian tidak berupaya dan berusaha, tidak bersemangat untuk belajar. Sementara satu demi satu ulama telah wafat. Para pembawa ilmu asy-syari'ah, para warisatul anbiya, pewaris para nabi, satu demi satu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang jahil dari kaum muslimin tidak memiliki semangat untuk belajar. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu menasihatkan kepada kaum muslimin yang ada pada zamannya, bila syak wala raib, bahasa ilmu pada mereka ini masih banyak. Tidak bisa dibandingkan dengan zaman yang ada kita, yang kita ada padanya. Ta'allamu, belajarlah kalian. Sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya diangkatnya ilmu dah dengan hilangnya, dengan kepergian para ulama tersebut, para pembawanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berkurangnya, berita tentang berkurangnya ilmu dari kaum muslimin. Bahasa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dorongan dan anjuran kepada umatnya agar mereka itu yatafaqahuna fi dinihim, memiliki semangat dan keinginan yang tinggi untuk mempelajari agama mereka, yang dengannya mereka akan terjaga dari berbagai macam penyimpangan. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kepergian para ulama tersebut, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah sulmatun fil Islam, bukan celah pada syariah Islamiyah, merupakan lubang pada syariah Islamiyah, atau kekurangannya. Sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, diriwayatkan Imam Darimi wa Ahmad dan yang lainnya, Ibn Abdul Bar. Kata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, "Mautul 'alim." Kepergian seorang alim, wafatnya seorang alim di antara ulama ul Islam, ulama'ul muslimin ya sulmatan fil islam, kan celah, artinya menyisakan celah dalam Islam. La yasudduha syai'un ma taradal lail wan nahar, yang tidak akan bisa disulam selagi malam dan siang masih silih berganti. Dan yang dimaksudkan Hasan al-Basri sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu al-muttafaq alaih, bahasa Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyisakan para ulama satu demi satu diambil dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengangkat seorang pemimpin yang jahil terhadap syariah dan mereka akan berfatwa tanpa ilmu yang akan menyesatkan umat, menimbulkan berbagai masalah di tengah kaum muslimin. Ikhwati wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita fahami bersama ya, bahwasanya keberadaan ilmu dan para ulama di tengah umat ini merupakan jaminan yang akan memberikan keamanan kepada kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam ad-dhalalat, kesesatan. Terkhusus di sini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semakin dekat zaman dengan zaman nubuwah, maka ilmu sudah dalam keadaan didapatkan banyak sekali. Karena para pembawanya adalah banyak, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin berkurang ilmu dan semakin berkurangnya ilmu tersebut, maka berarti terbuka pintu-pintu kesesatan dan penyimpangan bagi umat ini. Sebagai contoh, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, bahasanya tidak pernah muncul fitnah apapun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada zaman khulafa, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak muncul fitnah penyimpangan di sana. Kalau seandainya ada muncul, maka segera terselesaikan. Seperti pada zaman Khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapatkan di antara sebagian kaum muslim yang murtad. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan hikmah dan ilmu yang Allah berikan padanya segera menyelesaikannya, yaitu dengan ilmu. Tidak berkepanjangan. Tapi ketika generasi para sahabat mulai tabna'am, atau ketika mulai sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan datang generasi berikutnya, maka mulai muncul di sini berbagai macam fitnah dan penyimpangan dengan sebab berkurangnya ilmu dan para ulama sebagai para pembawa ilmu tersebut. Sebagai contoh, ikhwati fi din wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, munculnya fitnah al-Qadariyah di Basrah, di Irak. Ini muncul di akhir-akhir generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana jumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebagian sebelumnya. Diriwayatkan Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya dari jalannya Yahya bin Ya'mur al-Basri dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari al-Basri radhiyallahu rahimallahu ta'ala. Ketika muncul fitnah Qadariyah, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan dalam masalah akidah. Penyimpangan dalam salah satu di antara rukun Islam, rukun iman. Di mana dia akan benar keimanan seorang sesuai dengan mengimaninya. Mengimani qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul di tengah kaum muslimin fitnah penyimpangan orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Sebelum terjadi maka Allah tidak tahu. Menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan ilmunya yang mendeli segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Mengetahui yang setelah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang belum terjadi. Dan bahasanya perbuatan manusia adalah terjadi dengan qada illahi subhanahu wa ta'ala. Yang sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendeli segala sesuatu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang-orang Qadariyah mengingkarinya. Ketika awal muncul fitnah tersebut, maka Yahya bin Ya'mur al-Basri dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari al-Basri radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan, "Lamma kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Dahulu pertama orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir Allah, yaitu mengingkarinya. Bahasanya dia ada takdir. Perbuatan manusia itu tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya. Syubhat mereka apa? Ketika mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia tidak ditakdirkan oleh Allah. Syubhat mereka bahasanya dikarenakan perbuatan manusia ada yang baik, ada yang jelek. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ada keimanan, ada kekufuran. Kalau ini telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti manusia adalah terpaksa. Tidak punya pilihan padanya. Berarti kemudian kalau itu adalah mereka terpaksa. Tidak ada pilihan. Maka kalau seandainya ada yang bermaksiat kemudian diadab. Maka adalah zulmun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi ini mereka kemudian terjatuh dalam penyimpangan mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan amalan perbuatan manusia tidak ditakdirkan oleh Allah, bahkan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Ini akidahnya orang Qadariyah. Penyimpangan dalam masalah usul dengan sebab al-jahal, dengan sebab jauhnya dari bimbingan ilmu asy-syar'i. Ketika awal pertama muncul fitnah Qadariyah di Basra yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani ini, kata Yahya bin Ya'mur, "Fantolaktu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajjain au mu'tamiraini." Maka saya pun berangkat bersama dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ke Mekah dalam rangka haji atau umrah. Fakulna, dan kami katakan masing-masing kami ya. Kami katakan, "Laulakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Semoga dalam perjalanan kita ini nanti kita ditemukan dengan salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada. Karena kibaru sahabat sudah banyak yang meninggal. Yang masih hidup adalah sahabat-sahabat yang muda. Yang dahulu Rasulullah masih hidup, mereka masih muda. Semoga kiranya nanti kita dipertemukan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada. Fasa'alnahu amma yaqulu ha'ula'i fil qadar, sehingga kita akan tanyakan kepada ahlinya, kepada salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keyakinan mereka, orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka mengetahui dah nyimpang, tapi bagaimana jawabannya? Kita akan tanyakan kepadanya tentang apa yang mereka nyatakan, tentang apa yang mereka serukan, tentang apa yang mereka yakini, tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Yahya bin Ya'mur, "Fawufiqna fawufiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab." Ibn al-Khattab dakhilal masjid, dan kami pun dengan taufik Allah dipertemukan dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam Masjidil Haram. Lega senang bertemu dengan ahli ilm, di mana mereka bisa mengadukan permasalahan yang mereka hadapi, permasalahan yang besar berkaitan dengan masalah akidah kaum muslimin. Faqtanabtuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akharu an shimali. Kami pun segera mengelilingi, duduk di sekitar beliau. Dan salah seorang di antara kami duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Kata bin Yahya bin Ya'mur, fadonantu anna sahibi sayakiluk al-kalama ilayya. Dan saya mengira saudaraku yaitu Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari akan menyerahkan kepada saya untuk menanyakan. Artinya berdua enggak semuanya ngomong. Ya. Tapi salah satu di antara yang berbicara, yang menyampaikan. Fakultu saya sampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Aba Abdurrahman. Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilma. Wahai Abu Abdurrahman, yaitu kunyah dari sahabat Abdullah bin Umar. Sesungguhnya telah muncul di negeri kami di Basrah. Padahal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Sesungguhnya muncul di negeri kami di Basrah sebagian di antara kaum muslimin yang mana mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma, artinya orang yang berkecimpung beraktivitas dengan ilmu. Dan disebutkan sifat-sifat mereka. Wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unufun. Akan tapi mereka memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia tidak ditakdirkan Allah, dan bahwasanya segala perkara terjadi tanpa sepengetahuan Allah ketika telah terjadi. Wa annal amra unufun, ay bahwasanya Allah la ya'lamu illa ba'da wuqu'ihi. Sebelum terjadi tidak tahu. Mengingkari ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu. Penyimpangan dalam asma akidah, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Abdullah bin Umar, setelah mendengar penuturan pertanyaan mereka, dijawab oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa idza laqita ulaika Apabila engkau berjumpa dengan mereka, yaitu orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir Allah, bahwasanya perbuatan manusia tidak ditakdirkan Allah, bahwasanya Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya, adapun sebelum terjadi Allah tidak tahu. Apabila kamu berjumpa dengan mereka al-mubtadi'ah, orang-orang yang menyimpang dari akidah Islam, fa akhbiruhum anni bari'um minhum wa annahum buru'a'u minna. Sampaikan kepada mereka bahasanya saya itu Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, berlepas diri dari keyakinan mereka tersebut, dan bahasanya mereka berlepas diri dari apa yang diyakini oleh Abdullah bin Umar. Artinya Abdullah bin Umar mengingkari penyimpangan yang ada pada mereka tersebut. Mereka juhal, tidak berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu, sehingga mereka terjatuh dalam penyimpangan tersebut. Walladhi yakhlifu bi Abdullah ibnu Umar, lau anna li ahadihim misla Uhudin dahaban fa anfaqa ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yaitu demi Allah. Abdullah bin Umar di sini bersumpah atas nama Allah untuk menegaskan permasalahan ini, karena sangat penting. Berkaitan dengan masalah akidah kaum muslimin yang wajib untuk mereka yakini, yang wajib untuk mereka imani. Sedangkan penyimpangan betul-betul telah terjadi. Maka dia bersumpah. Demi zat yang Abdullah bersumpah atas namanya. Lau anna li ahadihim dhahaban, sekiranya mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian itu semua mereka infakan, bukan sebagiannya ya, bukan mengeluarkan zakatnya yang cuma 2,5% ya, tapi itu semuanya diinfakan, emas sebesar gunung Uhud ya. Sebagian ekor yang pernah haji ataupun pernah lihat ya, gunung Uhud segede apa, itu emas semuanya dan diinfakan semuanya sebagai amalan soleh yang dengannya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin diselamatkan dari azab dan murkanya, ingin mengharapkan surga Allah ini. Kalau itu dia lakukan amalan yang sebesar itu, maqabilallahu minhu, Allah enggak akan menerima amalan tersebut. Amalan yang dibangun di atas akidah yang menyimpang dikarenakan kejahilan, Allah tidak akan menerima amalan tersebut hingga ia beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, bahwasanya perbuatan manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelek ataupun yang baik. Suma qala, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, haddatsani abi, telah bercerita kepadaku ayahku yaitu Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidu bayadi athyab وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه إلى فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Umar, pernah datang ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul datang seorang yang tidak dikenal oleh mereka, yang mengenakan pakaian sangat putih sekali, sangat hitam sekali rambutnya. Artinya kalau seandainya dia adalah musafir, maka penampilan musafir tidak demikian. Kusut, kusam, rambutnya, pakaian lusuh kan demikian. Tapi ini enggak. Pakaiannya sangat bersih, rambutnya juga enggak kusam. Kalau seandainya dia penduduk Madinah ya, wala ya'rifuna, wala ya'rifu ahadun minna. Kalau saya penduduk Madinah, kami pun enggak ada seorang pun yang kenal. Kalau seandainya dia di penduduk Madinah, kami ada yang kenal mesti. Tapi enggak ada yang kenal. Kalau musafir enggak ada tanda-tanda sama. Sehingga menimbulkan pertanyaan pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk kepada Rasulullah, menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Dan kemudian bertanya dengan memanggil Rasulullah, ya Muhammad. Semakin aneh lagi para sahabat. Bukan kebiasaan dan ada para sahabat memanggil Rasulullah dengan namanya seperti ini. Lainlah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Jelaskanlah kepadaku tentang iman. Apa iman itu yang wajib diyakini oleh kaum muslimin? Al-iman dijelaskan, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman tentang adanya hari kiamat setelah kehidupan, hari kebangkitan setelah kematian. Dan kau mengimani takdir Allah yang baik ataupun yang jelek. Abdullah bin Umar berdalil dengan hadis ini. Untuk menjelaskan bahasa keyakinan orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingkari bahasanya perbuatan manusia tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan yang menyimpang. Inilah kesesatan. Demikian juga keyakinan mereka bahasanya al-anal amra unufut, ini pun juga dolalun wan hirafun, kesesatan dan penyimpangan dari akidah Islam. Dengan ilmu maka bisa diketahui penyimpangan tersebut, dan dengan ilmu pula sahabat apa itu sahaban am tabi'i Yahya bin Ya'mur al-Himyari dan Humaid bin Abdurrahman al-Basri al-Himyari terselamatkan dari penyimpangan tersebut. Ini contoh ikhwati fiddin rahimani marhamullah. Bahasanya sebab. Di antara asbab. Yang menyebabkan seorang terjatuh. Dalam penyimpangan adalah dikarenakan al-jahl. Terhadap syariah. Jauh. Dari bimbingan ilmu. Yang diwariskan oleh para nabi dan rasulnya. Dan dari sini pula, dari hadis ini pula, bahasanya para ulama, itulah keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh umat ini. Melalui tangan mereka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga umat ini dari berbagai macam penyimpangan. Contoh yang lain, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain adalah apa yang dialami oleh Zubaid ibn al-Haris al-Yami. Ketika muncul fitnah al-irja. Fitnah atau penyimpangan dalam masalah al-irja, bahasanya itu keyakinan bahasanya amalan perbuatan manusia tidak termasuk dari bagian al-iman. Amalan perbuatan manusia ini tidak ada kaitannya dengan iman sama sekali. Bahasanya iman adalah cukup dengan keyakinan dalam hati dan diucapkan, diikrarkan dengan lisan saja. Adapun amalan perbuatan manusia, amalan perbuatan mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan iman. Sehingga konsekuensi dari keyakinan tersebut, orang yang bertakwa kepada Allah, seorang taqi, itu akan sama imannya dengan seorang fasik. Orang yang memenuhi hari-harinya dengan ketakwaan dan amalan soleh, itu akan sama menurut Murji'ah dengan amalan orang-orang yang hari-harinya memenuhinya dengan kemaksiatan. Karena amalan tidak ada kaitannya dengan iman. Ini demikian juga penyimpangan dalam masalah akidah. Dengan sebab al-jahl juga. Ketika terjadi fitnah al-irja tersebut, dan Zubaid ibn al-Harith al-Yami radhiyallahu anhu rahimallahu taala segera datang kepada salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada pada waktu itu, dan dia pun bertanya kepada sahabat Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah al-Asadi. Dan sahabat Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah al-Asadi al-Kufi pun menjawab dengan ilmu yang didapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga gugurlah syubhatnya orang-orang Murji'ah tersebut yang meyakini bahasanya amalan perbuatan manusia tidak termasuk di bagian al-iman. Kata Zubair bin Harith al-Yami, lama dhaharatil murji'ah ataitu Abu Wa'il. Ketika muncul fitnah murji'ah, yaitu keyakinan bahasa amalan tidak ada bagiannya dengan iman, tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan iman. Iman cukup ucapan dan keyakinan dengan hati saja. Yang penting meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, dah mukmin, kamil iman, sempurna imannya. Sehingga ini berkonsekuensi bahwa imannya orang yang fasik sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sama dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Abu Wa'il, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu dzalika lahu, saya sebutkan, saya kisahkan, saya sampaikan fitnah penyimpangan Murji'ah yang muncul tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Faqala, maka sahabat Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu Syaqiq bin Salamah, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah menyatakan, ya haddatsani Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud az-Zahir. Wahinna ya. Haddatsani Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabu al-muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Tayyibnam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabu al-muslim, mencaci seorang muslim, menjatuhkan kehormatannya, melecehkannya dan merendahkannya, sibabu al-muslim, baik dengan ucapan atau perbuatannya, fusuq adalah kefasikan. Berarti ini ada kaitannya dengan iman tidak nih? Ketika seorang mencaci saudara muslim dengan cacian dan makian, dinyatakan oleh Rasulullah fusukun, artinya menjadikan seorang muslim fasik. Berarti berdampak amalan perbuatan itu akan berdampak terhadap iman. Ketika amalan perbuatan kejelekan akan mempengaruhi keimanannya, akan mengurangi keimanannya. Berarti apa itu amal adalah bagian dari al-iman. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang mukmin, seorang muslim adalah kekufuran. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syaqiq bin Salamah berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan bahasa amalan perbuatan manusia, bahasa amalan perbuatan yang termasuk di bagian al-iman. Bahasa iman tidak cukup dengan ucapan dan keyakinan dengan hati saja, tanpa dibuktikan dengan perbuatan. Dengan sebab al-ilmu, di sini Zubaid bin Haris al-Yami terselamatkan dari penyimpangan dalam masalah akidah. Dan ini tidak bisa jawab kecuali dengan ilmu. Ketika datang kepada orang juhal, kepada orang yang tidak memiliki ilmu padanya, maka permasalahan tersebut akan terjawab dan tetap akan menyisakan permasalahan dan keraguan. Bahkan apabila ini dibiarkan demikian saja tanpa ada upaya penyelesaian, maka akan semakin banyak orang yang tersesat. Semakin banyak orang yang menyimpang dari al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk menambahkan tentang masalah bahasanya amalan perbuatan ini adalah bagian dari iman, tidak sebagian diyakini oleh orang-orang murjiah. Di antara dalil yang lain yang menjelaskannya adalah ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk salat menghadap ke Ka'bah al-Musyarafah. Setelah sebelumnya selama 1.5 tahun mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kiblat para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi ajma'in, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan berat hatinya, merasa bahwasanya sholat yang mereka lakukan selama 1.5 tahun kurang lebih 18 bulan ya, ini enggak ada artinya, sia-sia. Capek-capek ternyata sekarang kita suruh diperintahkan untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Merasa berat hati, maka turun ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah liyudhi'a imanakum. Sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Asbabul wurudnya atau tayyibna asbabul wurudnya adalah berat hati yang muncul pada sahabat bahwa sholat yang mereka lakukan selama 1.5 tahun menghadap ke Baitul Maqdis adalah sia-sia. Dan sholat yang bukan bacaan dan gerakan ini amalan atau bukan ini? Amalan. Tapi bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menamainya dengan al-iman, makanallahu liyudhi'a imanakum, yakni sholatakum ila Baitul Maqdis. Dan Al-Imam Nawawi rahimallahu taala dalam syarah Sahih Muslim beliau menyatakan bahwa ajma'a ulama al-mufassirun, para ulama ahli tafsir sepakat bahasa yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini adalah salat yang dilakukan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. Ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa kisah, beberapa kejadian yang menggambarkan dan mencontohkan kepada kita semuanya, serta menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya umat ini adalah butuh kepada para ulama, dan ilmu mereka jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada selain. Mereka sangat butuh kepada ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ilmu tersebut mereka akan terjaga, akidah mereka akan terjaga, agama mereka dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Dan sebaliknya, bahwasanya dengan jauhnya mereka dari ilmu dan para ulama, ini merupakan peluang yang sangat besar, pintu yang sangat lebar yang akan mengantarkan mereka kepada tiap enam penyimpangan dari as-sirat al-mustaqim, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, terjauh dalam berbagai macam al-muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan mereka. Oleh karena itu, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita sebutkan di depan ya, ketika kita menjelaskan bahasa hikmah di balik berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahasanya ilmu ini akan berkurang dari kaum muslimin. Dan semakin mendekati hari kiamat maka semakin berkurang, bahkan pada hari di mana hari kiamat ditegakkan tidak ada lagi disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah mendorong kepada kita semuanya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan demikian juga tadi kita nukil ucapan sahabat Abi Darda, dorongan kepada kita semuanya untuk kita memiliki semangat dan kemauan yang tinggi dalam tafaqquh fi dinillah, untuk mempelajari dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terjatuh pada keadaan yang disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita terjaga agama kita dan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam penyimpangan dalam agama ini. Ikhwati wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, mungkin pertemuan pada sore ini kita cukup di sini, dan insyaallah bisa dilanjutkan pada season yang berikutnya bi idznillahi ta'ala. Hadza wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.